Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله sini saya akan menyampaikan sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala min al-khairi ويحمده أو يحبه الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu min as-sabiqin al-awwalin, termasuk orang yang awal masuk Islam, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada kalanya yang bertanya Abu Dzar atau yang lainnya, ara'aita ar-rajula, apa pendapat Anda wahai Rasulullah tentang seseorang ya'malul amala minal khairi, dia melakukan amal kebaikan, wa yahmaduhu aw yuhibbu an-nas alaihi, lalu dia dipuji oleh manusia atau dicinta oleh manusia atas perbuatan baik tadi. Qal bila menjawab, tilka ajilu bushra al-mu'min. Yang demikian itu adalah berita gembira untuk seorang mukmin yang Allah segerakan. Ini di dunia ini. Rawahu Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita kumpulkan su'alatul sahabah wa jawabun nabi lahum, pertanyaan-pertanyaan sahabat dan jawaban-jawaban nabi kepada mereka, tentu ini akan menjadi sebuah kitab yang menarik untuk dikaji. Para sahabat ketika mereka bertanya, tentu yang diinginkan adalah untuk beramal. Kalau itu adalah sesuatu yang harus diamalkan. Kalau itu memang larangan, akan mereka akan menjauhinya. Dan ketahuilah bahwa bertanya adalah salah satu kunci dari kunci ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala sa'alu idlam ya'lamu." Mengapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Bertanya kepada ahli ilmi adalah bab bin abwabil ilm. Pintu dari pintunya ilmu. Makanya Allah SWT mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ulama, kepada orang yang ahli, jika memang kalian tidak tahu. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ni'matun nisa nisaul ansar lam yamna'hunnal haya ayatafaqahna fiddin. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Sifat malu yang ada pada mereka tidak menghalang-halangi mereka dari mendalami agama. Rasul ditanya, bagaimana ya Rasulullah pendapat Anda tentang seseorang dia melakukan amal kebaikan, lalu dia dipuji oleh manusia atas amal kebaikan tadi, atau dia dicintai oleh manusia atas amal kebaikan tadi? Rasul mengatakan, tilka ajilu bushra al-mu'min. Itu adalah berita gembira untuk seorang mukmin yang Allah segerakan di dunia. Allah SWT maha penyayang, maha pengasih. Terkadang Allah SWT memperlihatkan kepada hambanya buah dari amal kebaikan di dunia ini sebelum di yaumul kiamah, sebagai perangsang dan agar orang tadi semakin semangat dan perangsang bagi orang lain untuk beramal seperti amalan orang tersebut. Dan sebagaimana Allah juga terkadang memperlihatkan sebagian azabnya kepada orang yang menyelisihi, menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tujuannya agar mereka kembali kepada jalan al-haq, agar orang-orang yang mereka jauh dari Allah supaya mendekat. Allah SWT mengatakan, falanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Kami akan merasakan kepada mereka al-adabil adna, adab yang kecil sebelum adab yang besar. Di antara adabul adna adalah adab di dunia, musibah-musibah yang menimpa orang kafir, adab-adab yang menimpa orang kafir, atau hukuman-hukuman terhadap orang kafir atau orang yang berbuat maksiat atas pelanggarannya, ini sebagai ya, peringatan sebelum adab yang besar. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam menjelaskan hadis tadi, akhbara sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadis anna athar al a'mal al mahmudah al mu'ajjalah annaha min al bushra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis ini bahwa buah dari amal-amal yang terpuji, yang buahnya tadi disegerakan di dunia ini, annaha minal bushra, bahwasanya itu adalah bentuk berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha wa'ada awliya'ahu wa humul mu'minun al muttaqun bil bushra fi hadhil hayat wa fil akhirah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan para walinya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Syarat untuk menjadi wali dari wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Lalu ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan iman dan takwa? Sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz iman atau kata iman dan takwa, kalau terkumpul dalam satu ayat atau satu hadis, iman yang dimaksudkan adalah amalan-amalan hati, sedangkan takwa adalah amalan-amalan anggota badan. Sama dengan kalimat iman dan amal salih, illal ladina amanu wa amilus salihat. Iman, amalan-amalan hati dari ya, cinta kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, takut kepada Allah, meyakini adanya sorga dan neraka, meyakini adanya malaikat, wa ila akhiri dari ya akidah ya yang harus diyakini. Kemudian juga amal salih yang diwujudkan dengan perbuatan, begitu berupa ucapan yang baik, tingkah laku yang baik, atau dengan mengeluarkan harta atau ya semisalnya dari amal-amal ya salih. Allah telah menjanjikan bagi orang yang bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa, dengan berita gembira dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat. Allah SWT berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka barokat, pintu barokat dari langit dan di bumi. Fatahna alaihim barokat minas samai wal ardi. Mengapa Allah SWT menjanjikan kekokohan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum ma'amri salihat ayastakhlifannahum fil ardi. Allah telah menjanjikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh dari kalian bahwa Allah akan mengokohkan mereka di muka bumi ini. Wal bisyaratu al khabaru awil amru sar alladhi ya'rifu bil abdu husna aqibatihi. Dan al bisyarah, berita gembira, bisyarah adalah berita atau perkara yang menyenangkan, yang dengannya seorang hamba tahu kesudahannya akan baik. Wa anna min ahli sa'adah wa anna amalu mardud maqbul. Nah, wa anna amalu maqbul. Dan bahasanya dia termasuk orang yang bernasib baik dan amalannya diterima. Seperti itu, ini diantara tanda-tanda. Meskipun seorang yang dia merasakan seperti itu, dia tidak kemudian memastikan, wah ini saya orang yang disintai oleh Allah, ini saya orang yang diterima amalnya. Tidak. Seorang tentu ya, dia tawadu di hadapan Allah SWT, dia tidak tahu. Yang jelas dia melakukan amal kebaikan ya, billahi ta'ala, kemudian setelah itu ada orang memujinya atau rezekinya lancar ya. Semoga saja ini ya dari tanda-tanda diterima amalannya. Tapi seorang tidak bisa memastikan. Bagaimana dimastikan di perkara gaib? Betul Rasul menghabarkan bahwa ya, seorang ketika dia beramal soleh kemudian manusia memujinya, ini salah satu berita gembira yang Allah segerakan di dunia. Namun dia sendiri ketika dia beramal soleh, dia tidak bisa memastikan apakah amalnya diterima atau tidak. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, tentang ayat walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun. Walladzina yutun ma'ata wa qulubuhum majilah. Dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan hati mereka takut. Ya Rasulullah, apakah ini orang yang ya, berzina, orang yang minum khamar, kemudian dia takut dengan azab Allah? Kata Rasulullah, ya ibnata Siti, tidak wahai putrinya Siti. Ini adalah orang yang sholat, orang puasa, orang yang sedekah, tapi khawatir kalau tidak diterima amalannya. Jadi walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum majilah. Ini dimaksud seperti tadi. Orang yang melakukan amal kebaikan lalu hatinya takut kalau-kalau amalannya tidak diterima. Sebagian salaf mengatakan, seandainya saya tahu satu sujud saya ini diterima oleh Allah, saya ingin mati ketika itu. Ketika kalau saya tahu satu sujud saya ini diterima oleh Allah, saya kepengin mati ketika itu. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah yang diterima oleh Allah dari orang yang tulus, dari orang yang bertakwa, ikhlas dalam beramal. Tapi barakallahu fikum, tadi di antara faedah Allah SWT terkadang menampakkan kepada hambanya buah dari amal kebaikannya agar orang yang beramal tadi istiqomah. Orang yang melakukan kebaikan adalah orang paling berhak mendapatkan apresiasi, mendapatkan support, dukungan. Demikian pula agar orang lain terdorong untuk melakukan yang baik ketika melihat buah dari amal kebaikan adalah kebaikan. Seperti itu. Amma fil akhirah fahyal bisyarah biridallah wa sawabi. Adapun di akhirat adalah berita gembira mendapatkan keriduan dari Allah dan pahalanya. Wa najat min ghadabihi wa iqabihi, dan selamat dari kemurkaan Allah dan hukuman Allah. Indal mauti wa fil qabri wa indal qiyam ilal ba'thi. Ketika seorang meninggal, seorang mukmin, di mana malaikat memberikan berita gembira bahwa dia akan masuk dalam surga, roh seorang mukmin keluar dengan mudahnya. Berbeda dengan orang kafir ketika akan mati, diberitahu bahwa dia akan menuju kemurkaan Allah SWT, maka ruhnya tidak mau keluar. Maka para malaikat yadribuna wujuhahum adbarahum. Para malaikat memukul wajah mereka dan pantat-pantat mereka. Dicabutnya nyawa orang kafir dengan keras. Wannasi'ati gharqa, kata Allah. Wannasi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan sekeras-kerasnya. Wa fil qabri, dan di kubur, alam kubur juga seorang mukmin mendapat berita gembira. Di mana seorang mukmin yang baik akan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Akan disinari kuburannya, akan datang kepada dia seorang yang bagus rupa, menemani dia ketika dia sendiri di kuburannya. Ternyata orang yang bagus rupa ini adalah amal kebaikan dia. Di saat dia sendiri di alam kubur setelah menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan Allah luaskan kuburannya, Allah beri pepadang pada kuburannya, datang pada dia seorang yang bagus rupa. Dia pun bertanya, man anta? Fawajhuka alladhi yati bil khair. Siapa kamu ini? Wajah kamu datang membawa kebaikan. Qala ana amaluka salih. Kata orang tadi, saya adalah amalanmu yang salih. Inilah yang akan menemani seorang hamba. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang Nabi sabdakan, bahwa mayit itu akan diikuti oleh tiga. Diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, diikuti oleh amalannya. Yang dua pulang, yang satu menemani. Inilah Allah Maha Kuasa. Amal salih yang lakukan oleh seorang hamba, Allah jadikan dia sebagai teman bagi orang yang salih di alam kuburannya. Demikian pula Allah SWT akan melihatkan tempat tinggalnya di sorga, sehingga bau harumnya sorga terkadang ya sampai kepada dia. Dia pun sudah tidak sabar, ingin sekali memasuki sorga tempat tinggalnya, namun karena yang belum waktunya. Orang mukmin tadi mengatakan, Rabbi aqimis sa'a hatta arji'a ila mali wa ahli. Ya Allah, segerakan datang kiamat, segerakan datang hari kiamat, sehingga saya akan kembali kepada keluargaku dan hartaku. Artinya dia sudah diperlihatkan tempat tinggalnya di sorga. Dia pun sudah kepengin sekali masuk dalam sorga. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, sebagian menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara la fi na'im. Lihat kalimat na'im dengan nakirah. Innal abrara la fi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, la fi na'im, sungguh dalam kenikmatan. Apakah orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik hanya mendapatkan kenikmatan akhirat? Tidak. Tidak hanya kenikmatan akhirat, bahkan kenikmatan dunia. Bahkan mereka nikmat di alam kuburnya. dan nikmat di yaumul kiamah. Nakirah. Ya, kalimat na'im nakirah mencakup seluruh kenikmatan. Wa hatta seorang mukmin di dunia, taruhlah dia. Taruhlah. Itu fakir, dia sakit-sakitan. Dia tetap di atas kenikmatan dibanding dengan orang yang ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin memiliki dua senjata. Yang dengannya dia akan memiliki hati yang mutmainnah, jiwa yang tenteram, yaitu senjata syukur dan senjata sabar. Dan adalah seorang mukmin adalah zikrullah, mengingat-ingat Allah, yang dengan zikir pada Allah, kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, jiwa ini akan tenteram. Sehingga orang yang beriman, orang yang baik di dunia ini berada dalam kenikmatan. Di alam barzah pun seperti itu. Dan yang a'dhamnya, yang terbesarnya adalah nanti di yaumul qiyamah. Kenikmatannya ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang mata ini belum pernah melihat, yang telinga belum pernah mendengar dan tidak bisa terlintas dalam benak manusia. Ya seandainya pun kita memperkirakan nikmatnya apel di sorga misalnya, atau anggur di sorga, itu hanya sekedar ya memperkirakan. Karena orang akan bisa ya mengira-ira karena ketika pernah dia merasakan, oh di dunia seperti ini rasanya apa anggur. Tapi hakikatnya itu beda antara anggur dunia dan anggur akhirat. Makanya Allah SWT mengatakan wa utubihi mutasyabiha. Mereka di sorga diberi buah-buahan yang serupa dengan di dunia. Serupa di sisi nama, tapi beda di sisi hakikat. Kenikmatan belum pernah mata ini melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan tidak bisa, tidak terlintas dalam benak. Wa indal qiyam ilal ba'thi yab'atsullahu li'abdil mu'min fi tilkal mawadi' bil busyra 'ala yadil malaikah. Demikian pula ketika orang yang beramal salih itu nanti dibangkitkan dari kuburnya, Allah bangkitkan hambanya beriman di tempat-tempat seperti itu dengan mendapatkan berita gembira melalui para malaikat. Kama takatsarat bidzalika nususul kitab as-sunnah wa ya ma'rufah. Sebagaimana telah banyak dalil-dalil Al-Qur'an as-sunnah yang menjelaskan hal ini dan itu ma'ruf. Intinya bahwa orang yang baik, orang yang beramal saleh, dia akan mendapatkan kenikmatan fid dunya wa fil barzah wa fi al-qiyamah. Mendapatkan kenikmatan di dunia, di alam barzah dan di yaumul kiamah. Dan alhamdulillah, kita saksikan. Kita saksikan saya di dunia. Ikhwanna as-salafiyin, ikhwanna al-sunnah, walhamdulillah. Mereka sibuk dengan amal salih, belajar, mengajar. Di sela-sela itu juga, alhamdulillah Allah SWT cukupi mereka. Apa yang datang pada mereka rezeki mereka syukuri. Tidak tamak pada dunia, tidak rakus pada dunia. Mereka pun bergembira ketika mereka berjumpa dengan saudaranya. Mereka pun banyak waktunya untuk ibadah dan ketaatan pada Allah. Di saat umumnya manusia mereka sibuk dengan dunia mereka, sibuk dengan dunianya, sementara mereka tidak merasakan nikmatnya dunia. Nikmatnya dunia sungguhnya di saat seorang dekat dengan Allah. Ketika seorang jauh hatinya dari Allah, sungguhnya ini orang terpenjara. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-ma'suru man asaruhu hawa. Orang yang tertawan adalah orang yang menjadi tawanan hawa nafsunya. Orang yang terpenjara adalah orang yang hatinya terpenjara dari Allah SWT. Makanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau disakiti oleh ahli bid'ah dengan memprovokasi penguasa untuk menangkap beliau, beliau di penjara. Anda bisa bayangkan tempat yang sempit, ya, ruang gerak yang tidak leluasa. Jadi kata Ibnu Taimiyah, "Madza yaf'alu bi a'da'i? Ana jannati fi qalbi. Wa hiya ma'i haitsu ma kuntu." Apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuh terhadapku? Kebahagiaanku ada di hatiku. Ya. Dan ia senantiasa ada dimanapun ya, aku berada. Artinya kebahagiaan yang ada di sini. Kebahagiaan ketika seorang hatinya dekat dengan Allah. Di saat hati seorang ini dekat dengan Allah, tempat yang sempit pun jadi luas. Lihat Rasul salat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di malam yang gelap sempit. Sempit. Sampai ketika sujud pun Rasulullah menyingkirkan kakinya Aisyah. Tapi ketika orang yang menempati rumah sempit tadi hatinya luas dekat dengan Allah, ya, luas. Tapi ketika hati seorang itu sempit, jauh dari Allah, maka Allah menjadikan luasnya bumi menjadi sempit. Fadhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas pun terasa apa? Sempit. Wa amal bisyarah di dunia. Ada pun berita gembira di dunia. Allati yu'ajjiluha Allah lil mu'minin. Ya Allah SWT segerakan untuk kaum mu'minin. Namudajan wa ta'jilan di fadlihi. Adalah salah satu contoh. Namudaj. Wa ta'jil. Dan bentuk disegerakannya nikmat Allah untuk hamba yang beriman. Wa ta'arufan lahum bidzalik, dan untuk memperkenalkan kepada mereka dengan nikmat Allah. Karena gini barakallahu fikum. Kita ya kalau di dunia ini merasakan nikmat. Kita bayangkan. Lah kalau nikmat dunia saja seperti ini kayak apa nikmat jannah, surga. Seorang di siang hari di saat haus, ya misalnya yang sangat, kemudian setelah itu dia disuguhi, ya misalnya jus apel misalnya atau jus mangga, kemudian diminum, ya luar biasa segarnya. Dia pun membandingkan kalau seperti ini, nikmat dunia seperti apa nikmatul jannah. Demikian pula, kalau seorang itu di dunia ditimpa oleh musibah, kesesak guling misalnya. Tusuk paku, ya, darah keluar, perih, ya, bahkan demam. Seorang pun berpikir kalau ini, ya, musibah dunia seperti ini kecilnya, ya, orang sudah mengerang, orang sudah apa namanya kesakitan kayak apa dengan, ya, azab yaumul kiamah. Makanya dahulu sebagai salaf, ketika dia berjalan, kemudian melihat ada daging yang dipanggang, kemudian mengeluarkan lemaknya. Dia pun pingsan. Pingsan gak kuat tidak seperti itu. Dia membayangkan seperti apa dahsyatnya azab benar, azab abin neraka. Kalau ini ya, abid dunia itu hanya sebagian kecil dari panas abin neraka sudah menjadikan ya, daging sudah seperti itu. Ya, kemudian menjadi gosong, kemudian mengeluarkan lemaknya. Kayak apa dengan dahsyatnya azab benar. Wa tansyitan lahum alal a'mal. Dan untuk menyemangati mereka dalam beramal. Lagi-lagi kita katakan bahwa orang yang beramal kebaikan, orang melakukan kebaikan, orang yang paling butuh untuk mendapatkan support, diberikan apresiasi agar orang tadi semakin semangat dalam amalnya. Fa'ammuha, yang terutamanya adalah taufiquhu lahum lil khair. Allah memberi taufik kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin untuk berbuat kebaikan. Wa ismatuhu lahum minasyar, dan dijaganya seorang mukmin dari kejelekan. Ini karomah. Karomatul awli yang besar. Keramat wali yang besar itu tidak hanya seorang bisa terbang atau bisa jalan di atas air, bukan. Ketika banyak sekali godaan, banyak sekali bujuk rayu, banyak hal yang bisa menyimpangkan agama seorang mukmin, kemudian seorang bisa istiqomah, lempeng di atas jalan Allah, ini luar biasa. Ini karomah, min karomatillah, bentuk karomah, kemuliaan, pemuliaan yang datang dari Allah SWT. Jauh lebih besar daripada sekedar seorang bisa terbang atau bisa ya kemudian berjalan di atas air. Karena ini terkait dengan apa? Salamatud dunya wal akhirah. Selamatnya dunia dan akhirat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, amma ahlus sa'adah fa yassaruna bi amali ahlus sa'adah. Adapun orang yang bernasib baik, mereka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang yang baik. Di sini kita sedikit merenung. Penjelasan yang simpel ini tentu menjadi bahan renungan bagi kita. Bahwa tanda-tanda orang baik, bahwa dia mudah untuk melakukan kebaikan. Namun ketika hati kita ini sangat berat, tubuh kita berat pula digerakkan untuk melakukan kebaikan, di sini kita butuh segera mengobati. Bisa jadi kita ini, pada diri kita ada penyakit yang harus segera diobati. Kalau penyakit fisik kita berusaha untuk mengobatinya, datang ke para medis, datang ke dokter, mencari obat, lalu ini penyakit hati. Yang kalau tidak sembuh di dunia bisa dibawa sakit itu di alam barzah sampai yaumul kiamah. Karena di antara tanda-tanda seorang itu jelek, tanda-tanda seorang itu hatinya berpenyakit, adalah at-takasul anil khairat. Berberat hati dan berberat tubuh untuk melakukan kebaikan. Allah sebutkan di antara sifat mardal qulub. Allah sebutkan di antara sifat orang-orang yang hatinya sakit, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Para orang munafik. Yang Allah sebutkan fi qulubihim maradun. Hati mereka berpenyakit. Di antara sifat mereka, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Ini saya contoh saja. Salat yang itu adalah tiang agama, salat yang itu adalah barometer untuk amal yang lainnya. Kalau ini malas-malasan, jangan Anda tanya yang lainnya. Jangan Anda tanya bagaimana mereka mau infak, bagaimana mereka mau menolong orang lain, bagaimana mereka mau puasa. Salat sebagai barometer, ya, sebagai tolak ukur amal hamba, ketika disia-siakan, yang lainnya jangan ditanya. Ketika hati kita, ya, kita dapati berberat hati untuk melakukan amal kebaikan, maka disinilah kita segera obati. Kita obati dan kita banyak-banyak berdoa, mohon kepada Allah agar hati kita ini dijauhkan dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Allahumma ati nafsi taqwaha, sakiha anta khair man sakaha anta waliyuha. Apalah ini diantara doanya. Fa idza kana al-'abdu yajidu amala al-khair muyassara lahu musahala 'alayhi wa yajidu nafsahu mahfudan min hifdillah min al-a'mal allati tadurru kana hadha min al-bishra allati yastadillu biha al-mu'min 'ala 'aqibati amrihi. Jika seorang hamba mendapati amal kebaikan terasa mudah bagi dia, dia pun mendapati dirinya dijaga dengan penjagaan dari Allah dari perkara-perkara yang ya membahayakan. Kebaikan Allah jadikan mudah bagi dia. Kemudian kejelekan Allah cegah. Ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek, sikap yang jelek, keyakinan yang jelek, pemahaman yang menyimpang, Allah selamatkan dia. Ini semua adalah di antara busyrah, berita gembira, yang dengannya seorang mukmin ditandai pak akibatnya insyaallah baik. Fa innallaha akramal akramin wa ajwadal ajwadin wa idza btada'a 'abdahu bil ihsan atammah. Karena Allah SWT zat yang paling mulia dan dermawan. Jika Allah telah memulai memberi hambanya dengan kebaikan, Allah menyempurnakan ya sampai terakhir. Fa'adamu minnatin ihsanin yamunnu bihi 'ali ihsanuhu ad-dini. Nikmat yang paling agung dan kebaikan yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah kebaikan yang berupa agama. Allah beri ya pemahaman berdasarkan mukmin tentang agamanya. Ini pemberian yang luar biasa. Ya, sudah kita sering sebutkan bahwa kalau harta, kedudukan, semua orang dapat. Yang mukmin dapat, yang kafir dapat. Tapi ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih hanya Allah berikan ya kepada orang yang dicintai oleh Allah SWT. Adapun ketika seorang ya misalnya dia ahli maksiat, kemudian rezekinya dilancarkan, jangan dia menganggap bahwa ini adalah bentuk cintanya Allah kepada dia. Bahkan ini adalah istidraj. Ini adalah istidraj, pancingan. Ya. Ini adalah pancingan. Fa yusarrul mu'min bidzalika akmala surur. Maka seorang mukmin bergembira dengan ya bergembira dengan dia ya dimudahkan melakukan amal kebaikan. Sururun biminnatillah alaihi bi'amalil khair wa taisiriha. Dia bergembira dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan amal-amal kebaikan dan Allah mudahkan. Seperti ini. Ya Allah mudahkan amal kebaikan. Orang yang Allah SWT kehendaki baik akan dimudahkan bagi dia amal kebaikan. Sehingga Anda bisa jadi dapati seorang yang rumahnya jauh dari masjid, gelap. Ya, dia datang ke masjid, masih menggelap jauh. Dan dia tahu besarnya fadilah datang ke masjid. Orang yang berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna, kemudian datang ke masjid untuk salat. Ya. Langkah yang ia langkahkan mengangkat derajat dan menghapus dosa. Belum melangkahkan wudunya sendiri sudah merontokkan dosa. Berjalannya dia ya, sudah menghapus dosa dan apa namanya? Mengangkat derajat. Kemudian dia ketika salat, Allah terima salatnya kalau dia khusyuk dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Kemudian malaikat mendoakan selama orang ini masih di tempat sholat, Allahumma firlahu, Allahumma arham, ya Allah ampuni orang ini, Allahumma salli alaihi, Allahumma firlahu, Allahumma arham, ya Allah berilah salawat untuk orang ini, pujilah orang ini, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah sayangilah orang ini. Ini malaikat yang mendoakan, malaikat yang mendoakan. Ini baru malaikat, belum nanti orang yang beriman pun akan menaruh cinta pada orang tadi. Karena yang namanya amal saleh akan menjadikan hati manusia itu menaruh rasa cinta dan hormat pada orang yang beramal saleh. Sebutkan di sini. Di anna adama alamatil iman mahabbatul khair. Karena di antara tanda iman yang paling besar adalah mencintai kebaikan. Wa raghba fi dan semangat dalam kebaikan. Wasurur bifi'li dan senang dengan seorang melakukannya. Senang ketika dia bisa berinfak, senang ketika dia bisa sholat, senang kalau dia bisa tilawatul Quran. Ya. Dia senang. Ya. Karena dia berharap dari ini, ya, pahala dari Allah SWT. Wasururun sanin bitam'ihi syadid fi idmamillah ni'matahu alihi wa dawam fadlihi. Serta dia kesenangan yang kedua, dia sangat berharap agar Allah menyempurnakan nikmat ini atasnya, agar nikmat ini terus ada pada dia. Artinya kesemangatan itu bukan hanya sesaat, kegemaran seorang untuk melakukan amal kebaikan bukan hanya ya ketika dia mau saja, tetapi dia berharap agar terus kesemangatan ini ada pada dia. Karena memang amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, secara rutin, meskipun sedikit. Wa min dzalika ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Dan di antara yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah apa yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, "Idza 'amilal 'abdu 'amalan min a'malil khair, khususan al-athar as-salihah wal masyari' al-khairiyah al-'amah an-nafa'." Jika seorang hamba melakukan amal kebaikan, terkhusus amalan yang dampaknya, dampak baiknya itu luas, atau proyek-proyek kebaikan yang dampak kebaikannya sangat luas, fatarattaba ala dzalika mahabbatun nas lahu wa sanauhum alaihi wa du'auhum lahu, dan berakibat atas amal tadi manusia mencintainya, manusia memujinya, manusia mendoakan kebaikan untuknya. Kana hadza minal busyra anna hadzal amal minal a'malil maqbulah, maka ini termasuk dari berita gembira bahwa amal ini amal yang diterima oleh Allah. Allati ja'alallahu fiha khairan wa barakah, yang Allah jadikan pada amal tadi kebaikan dan barakah. Ketahuilah bahwa orang-orang yang beriman adalah syuhada'ullah fil ardi, saksi-saksinya Allah di muka bumi. Ketika lewat seorang jenazah, Rasul bertanya kepada sahabat, bagaimana menurut kalian? Maka para sahabat memuji orang tadi. Rasul mengatakan wajabat, wajabat, dia berhak mendapat surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda mengatakan wajabat? Kata Rasul, antum syuhada'ullah fil ardi, kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Baik. Namun hadis ini bukan sebagai dalil ya, bagi sebagian orang yang kalau jenazah mau diberangkatkan, ada orang yang menanyakan hadirin, wahai hadirin, jenazah ini orang yang baik atau yang buruk? Baik, orang yang baik dan buruk. Terus ini bukan seperti itu, bukan dijadikan dalil untuk seperti itu. Karena ini sebuah apa namanya rutinitas yang itu terkait dengan mayit seperti itu harus ada dalilnya. Apa kemudian dahulu Rasul setiap ada jenazah kemudian menanyakan seperti itu? Paling namanya orang meninggal di zaman Rasul kan banyak. Kalau itu adalah kebaikan tentu Rasul sudah mencontohkan. Karena Rasul tidak akan meninggalkan kebaikan. Sehingga apa yang lakukan sebagian orang dari ketika jenazah mau diangkat, kemudian ya ada seorang menanyakan pada hadirin ya, berulang-ulang, ini jenazah baik atau buruk, baik atau buruk? Ya, orang sulit untuk mengatakan buruk ya kan, walaupun itu ya. Dan tentu penilaian para sahabat beda. Ketika sahabat menilai jenis jenazah baik, karena mereka ngerti penilaian baik itu seperti apa. Sementara umumnya awamun nas menilai baik itu ya, hatta orang gak sholat kalau dia sama orang baik dinilai apa? Baik, ya kan? Hatta dia gak pernah ya, puasa, gak pernah apa melakukan amal kebaikan, kalau dia dengan orang sarawungnya bagus, pergaulannya bagus, orang katakan apa? Baik. Ini bukan seperti ini. Kesaksian orang seperti ini ya, ya kurang, gak manfaat. Ya. Wallahualam. Sebutkan mulai di sini. Wa minal busyra fil hayati dunya mahabbatul mu'minina lil abdi. Dan di antara berita gembira dalam kehidupan dunia ini, di mana orang-orang yang beriman mencintai hamba yang beramal saleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Ingat ya, kalau iman dan amal salih disebutkan berbarengan, iman, amalan-amalan hati, amal salih, amalan-amalan anggota badan. Meskipun amalan anggota badan juga bagian dari iman. Amalan-amalan anggota badan pun bagian dari iman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan, Ar-Rahman itu Allah, akan menjadikan kecintaan bagi mereka. Artinya Allah akan menjadi, Allah akan menjadikan hati-hati manusia mencintai orang tersebut. Ai mahabbatan minhu lahum wa tahbiban lahum fi qulubil ibad. Yaitu akan mendapatkan kecintaan ya oleh manusia, akan dicintai. Allah akan menjadikan hati-hati hamba mencintai orang yang beriman dan beramal saleh. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan kisah. Ada seorang yang dia selalu salatnya di saf awal. Tapi niatan dia agar dia dipuji oleh manusia. Orang yang semangat, orang yang Masya Allah, ya, selalu di saf awal. Setiap dia keluar, orang kok kayak apa, mencibir dia, orang kayak gak suka pada dia. Ini berlalu sekian bulan, terus seperti itu. Selesai sholat, ketika dia keluar, orang kok kayak gak senang pada dia. Kemudian dia selalu merubah niatnya, tapi tetap di saf awal. Merubah niatnya lillahi ta'ala sudah, gak butuh, gak ada niatan-niatan apa, pujian yang penting dia ya, tetap di saf awal. Berubah. Setelah itu berubah. Ya, orang-orang yang dulu ketika dia keluar dari masjid itu agak ramah-ramah, menyapa dan bagus. Ya. Coba antum baca di tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat ini. Ya. Surat Maryam ayat 96. Wa min dzalika tsana'ul hasan. Dan di antara berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh adalah pujian yang baik. Fa inna kathrata tsana'il mu'minin 'alal 'abdi syahadah minhum lahu. Karena banyaknya pujian orang yang beriman kepada hamba adalah kesaksian ya, dari mereka untuk hamba tersebut. Ingat, orang yang beriman. Adapun orang yang kafir, orang fasik, ahli maksiat ya, yang menjadi saksi bahwa itu manusia ini baik karena apa, sering belikan rokok, sering belikan ya khamar. Apa ini? Ya kan? Kesaksian seperti mereka enggak dianggap. Ya. Kan penilaiannya beda kan? Ya, tentu orang-orang yang misalnya ahli maksiat, ketika teman mereka ada yang mati, mereka mungkin menilai, oh teman saya ini teman yang baik. Kalau saya gak punya duit untuk minum khamar, dia ngasih duit. Ya. Kalau pas kita lagi kepengen makan mentok, kemudian gak ada, teman saya itu nyolongkan mentok untuk kita. Teman yang baik ini, bukan, saksinya gini gak akan dianggap. Fasik. Orang fasik gak jadi apa? Gak pas dijadikan saksi. Sekali lagi, wa min dzalika ru'ya shalihah. Baik. Wal mu'minun syuhada'ullah fil ardi, dan orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Wa min dzalika ru'ya shalihah allati yarahal mu'min aw tura lahu. Di antara berita gembira untuk orang yang beriman adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang mukmin. Atau tura lahu, atau ada orang lain bermimpi. Ada orang bermimpi, fulan yang sudah meninggal, saya melihat dia sedang di surga. Ya. Dan banyak hikayat-hikayat seperti itu. Antum baca dalam kitab Syiar A'lamun Nubala Al-Imam Adz-Dzahabi, banyak sekali. Ya. Fulan, Imam Fulan, ya, setelah meninggal sekian bulan, ada orang bermimpi bahwa dia ya, di surga. Walaupun kita tidak bisa memastikan, tapi ini setidaknya sebagai apa? Istiqnas. Lalil istidlal. Al-istiqnas lalil istidlal. Untuk menenteramkan, ya semoga seperti yang dalam mimpi itu. Bukan sebagai pendalilan bahwa dia masih masuk surga. Kita gak ngerti kan umur gaibi ya. Makanya ru'ya itu ya dijadikan istiqnas lalil istidlal. Ya. Sebagai penenteram, ya, pengharap, semoga demikian, walaupun kita tidak memastikan. Fa inna ru'ya as-salihah minal mubasyirat. Karena mimpi yang baik termasuk dari mubasyirat, berita gembira. Tentu tadi tidak kemudian kita pastikan karena itu ya mimpi. Lain dengan kalau itu mimpi para nabi dan para rasul, mimpinya hak. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Yaitu Ismail, maka Ibrahim melaksanakanlah mimpinya para nabi haram. Jadi kalau kita bermimpi menyembelih anak kita, boleh kita menyembelihnya? Haram hukumnya. Enggak boleh. Karena apa? Ya, itu mimpi yang buruk tentunya. Kita bukan para nabi dan para rasul yang mimpinya itu para nabi rasul itu benar. Wa minal busyra ayuqaddirallahu ala al-'abdi taqdiran yuhibbu ayakrahu wa yaj'ala dhalika taqdir wasilah ila islahi dinihi wa salamatihi minasyarr. Dan di antara berita gembira, terkadang Allah takdirkan atas hamba takdir yang dia sukai atau yang tidak dia sukai, namun Allah jadikan takdir tadi sarana untuk baiknya agama dia dan selamatnya dari kejelekan. Subhanallah, Allah Subhanahu Maha Kuasa. Terkadang seorang meratapi nasib diri, ya Allah, saya kesakitan, cari harta juga sulit. Dia nggak ngerti bahwa ini bentuk penjagaan dari Allah untuk dia. Coba kalau Allah sehatkan dia, mungkin bukan lagi di majlis taklim, mungkin sudah di tempat-tempat maksiat. Coba kalau Allah meluaskan rezeki untuk dia, bukan lagi ya di tempat-tempat ibadah, mungkin di tempat-tempat apa? Ya di klub-klub malam, tempat maksiat. Penjagaan dari Allah. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Subhanallah, orang enggak ngerti terkadang. Apa kok saya sakit-sakitan? Mau jalan aja ya susah. Bisa jadi ini bentuk penjagaan dari Allah. Coba kalau kamu sehat, bukan lagi di sini, bukan lagi di masjid, bukan lagi di tempat taklim, mungkin sudah di tempat-tempat maksiat seperti mereka-mereka yang kelebihan energi ternyata dipakai untuk maksiat. Ini juga termasuk menurut basyirat. Sebagian orang misalnya kepengin malam ini mau nonton film misalnya, tapi Allah sudah jaga. Dia tidur kasih kemudian bablas sampai subuh enggak jadi nonton. Allah jaga. Ya. Tapi dia jangan nyesal, aduh. Jangan nyesal karena apa? Ya, kalau dia nyesal berarti dia sudah ada niatan berbuat kejelekan, ya. Kemudian belum terlaksana, dia dosa. Tapi bisa jadi ini penjagaan dari Allah agar orang tadi tidak terjerumus. Di sisi lain, ini adalah penjagaan dari Allah. Waktu itu sahabat Ibnu Umar pernah bermimpi, sebuah mimpi yang menyeramkan. Sebuah mimpi yang menyeramkan. Ya, setelah itu dia menjadi sebab dia semangat dalam qiyamul lail. Ya. Ketika dia ceritakan kepada Hafsah, dan Hafsah ceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan sebaik-baik hamba adalah Abdullah jika dia tidak meninggalkan qiyamul lail. Maka setelah itu Abdullah Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Jadi terkadang mimpi yang menyeramkan bisa menjadi sebab. Misalnya orang bermimpi kok dia sedang diadab di kuburannya, kemudian dia bangun. Bisa jadi mimpi yang buruk ini menjadi sebab dia apa? Tersadarkan. Jadi sebab dia apa? Kembali. Sama sebagian orang. Ketika dia sakit keras, sudah hampir mati. Pokoknya sudah, berobat kesana kemari enggak sembuh sudah. Terkadang Allah beri kesadaran kepada dia. Nah, ini bisa jadi pengaruh dari kemaksiatan yang selama ini dilakukan. Maka bisa jadi kemudian dia bertobat, kemudian Allah sembuhkan. Mungkin jadi orang yang baik. Berapa banyak orang yang dia bertobat, ya, yang sebelumnya dia telah merasakan akibat dari kemaksiatannya, sakit yang luar biasa, ya, atau hartanya habis sudah. Kemudian dia sadar, tersadarkan. Ya. Habis dia usahanya, dia pernah maju. Hartanya ada di mana-mana. Kemudian setelah itu habis. Tapi ini menjadi sebab dia untuk tersadarkan. Coba kalau seperti dulu terus, mungkin dia mati di atas apa? Kelalaian. Sekarang dia menjadi orang yang biasa, tapi kemudian dekat dengan Allah. Kebahagiaannya Allah ganti. Yang dulu dia bahagia karena hartanya, sekarang dia bahagia karena kedekatan dengan Allah SWT. Allah jaga. Ya. Anda enggak tahu, bisa jadi dibalik daripada apa yang tidak mengenakan di sana kebaikan. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Kemudian akhir dari penjelasan dari Syekh Sa'di, wa anwa'u al-tafil bari subhanahu wa ta'ala la tu'adu wa la tuhsa wa la takhtur bil bal wa la taduru fil khayal wallahu a'lam. Dan kelembutan-kelembutan dari Allah Zat al-bari subhanahu wa ta'ala tidak bisa dihitung, tidak bisa terpetik dalam benak, dan tidak bisa ya kita khayalkan. Seperti itu barakallahu fikum. Siapa yang tahu kalau seorang pemuda yang di zaman Nabi Musa dan Khidir, seorang pemuda, seorang anak, ternyata dibunuh oleh Nabi Khidir, diingkari oleh Nabi Musa, kamu membunuh jiwa yang tidak berdosa, padahal ini perintah dari Allah. Ya. Karena Allah tahu anak ini kalau dijadikan dewasa malah menjadikan orang tuanya repot, bahkan akan menjadikan orang tuanya kufur. Maka Allah matikan anak ini ya sebelum dewasa, dan Allah gantikan dengan yang apa? Anak lebih baik. Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa. Ya akhi, bisa jadi seorang dari kita meratapi, ya Allah, saya punya anak dari kecil sakit-sakitan terus sampai sekarang ini. Kita khusnudan pada Allah. Bisa jadi anak ini Allah SWT uji dengan seperti itu. Nanti setelah dia dewasa, menjadi tulang punggung keluarga, sudah enggak sakit lagi dia. Sudah ya enak dia bekerja, mencari nafkah, bisa belajar, bisa ibadah. Ya, kita enggak ngerti. Al-Tawful Bari, nikmat-nikmat dari Allah SWT Zat yang mencipta alam semesta ini. Ya. Penuh dengan rahasia yang Allah SWT yang tahu. Kita sebagai hamba, ya tentunya kita banyak-banyak bermohon kebaikan pada Allah SWT. Ya. Nikmat kita syukuri, ya. Musibah kita sabari. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Allahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.